Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Galal ma'alif wa hafidhahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Babur ridha ila anqal. Faman radiyallahu فَمَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبَّا لَزِمَهُ أَنْ يَرْضَ بِتَدْبِيرِهِ وَاخْتِيَارِهِ لَهُ وَبِمُرِّ قَضَائِهِ وَأَنْ يَقْنَعَ بِمَا قَسَمَهُ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ وَيَكُونَ صَابِرًا عِنْدَ نُزُولِ الْبَلَايَا تَارِكًا لِلسُّخْطِ عِنْدَ وُرُودِ الْمَصَائِبِ وَالْأَذَايَا. وفي الحديث إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Masih di dalam pembahasan terkait dengan sifat ridho. Ridho dan taslim yang berarti kita rela dan bahagia dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, baik berupa sehat maupun sakit, lapang maupun sempit, keadaan-keadaan yang tidak mengenakkan ataupun yang mengenakkan, semuanya disyukuri, dirasakan dengan perasaan yang bahagia. Dan ini merupakan sebuah sifat dengan tingkatan sifat-sifat yang baik pada diri manusia yang paling tinggi. Karena sifat ridho itu mengungkapkan akan keubudiahan, akan kehambaan. Seorang hamba yang sesungguhnya adalah yang dia ridho dengan ketentuan daripada tuannya. Oleh karena itu di sini katakan, faman radiya billahi rabbah, barang siapa yang ridho dengan Allah sebagai tuhannya, artinya adalah lazimahu an yardha bi tadbirihi wa ikhtiyarihi, dia harus ridha dengan segala ketentuan dan pilihannya. Bukan hanya ridha kepada Allah dengan ucapan, tapi harus diiringi dengan tindakan, lintasan, begitu pula dengan ucapan. Tidak cukup dengan ucapan saja, karena maksud daripada ridha itu adalah ridha dengan segala urusannya, pilihannya, ketentuannya. Wa bimurri ghadaihi, dan dengan pahitnya ketentuannya. Wa yaqna bima qasamahu lahu minar rizqi, dan hendaknya dia itu menerima dengan apa yang Allah bagikan untuknya daripada rizki. Wa yakuna sabiran inda nuzulil balaya, dan dia itu sabar terhadap terjadinya suatu macam bala. Dalam artian tarikan lisukhti, dia tidak sambatan, dia tidak melakukan dojer, dia tidak melawan, dia tidak mengiringi suatu ujian dan cobaan yang terjadi kepadanya dengan dosa. Itu maksudnya ridha dengan ketentuan Allah. Dan itu tidak mudah, karena ridha dengan ketentuan Allah itu, kalau ketentuannya itu berupa kebahagiaan, maka kita tidak perlu mujahadah yang banyak. Cukup sedikit kita bersyukur dan mengetahui sesuatu itu, kebahagiaan itu datangnya dari Allah semata, bukan karena usaha dan upaya kita. Itu saja yang perlu dimujahadati, yang perlu diterapi. Akan tapi kalau seumpama ketentuannya itu tidak enak, sesuatu yang tidak enak itu akan terasa berat. Kita misalnya diperintahkan untuk memindahkan batu bata dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, itu adalah suatu pekerjaan yang tidak enak, karena batu bata tidak bisa dimakan. Batu bata tidak bisa dirasakan dengan membahagiakan kepada seorang manusia. Sehingga ketika disuruh oleh gurunya, orang tuanya, atau kakaknya dan sebagainya, pasti itu akan berat terasa. Berbeda kalau seumpama gurunya, orang tuanya, kakaknya nyuruh kita makan makanan yang enak. Mudah untuk dilakukan. Nah, itulah maksudnya. Kalau kita mendapatkan suatu kenikmatan, mujahadahnya itu lebih ringan. Mujahadahnya itu adalah bagaimana kita mensyukurinya, bagaimana kita mengakuinya, bahwasanya itu semata-mata datangnya dari Allah, bukan dari kita. Tapi ketika kita tertimpa dengan ujian dan cobaan, maka di situ banyak hal yang perlu kita mujahadati. Nah, di sinilah yang perlu diketahui di sini, itu adalah caranya mujahadahnya itu bagaimana. Proses mujahadahnya itu bagaimana. Apa yang kita lakukan supaya kita terhitung sebagai seorang yang bermujahadah. Karena tanpa mujahadah gak mungkin kita akan sampai. Semua sifat-sifat yang baik yang disebutkan dalam kitab-kitab ini, yang sudah kita pelajari selama ini, ataupun yang ada di dalam kitab-kitab lainnya, seperti kitab Ustaz Terapi Hati dan Jiwa, ada 52 sifat yang harus dibenahi dari dalam diri kita. Itu gak mungkin terlaksana kecuali dengan mujahadah. Karena proses, segala proses, baik kebaikan maupun keburukan, kebahagiaan maupun kesengsaraan, itu ada prosesnya selama di dunia. Tidak ada orang itu mendapatkan sesuatu dengan mimpi, itu gak ada. Kalaupun ada, itu sedikit. Yang banyak tidak seperti itu. Gak ada orang mimpi jadi dokter, bangun dokter beneran. Gak ada. Gak ada orang mimpi pengen kurus, mimpinya kurus, bangun kurus beneran. Itu gak ada. Oleh karena dikatakan kalau orang yang berusaha, orang yang tidak berusaha mendapatkan sesuatu yang diinginkan, itu adalah seseorang yang mimpi atau berkhoyal, itu namanya. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu harus dimujahadati. Harus ada mujahadah pada dirinya. Mujahadahnya apa? Nah, ini. Dia harus ridho dengan segala ketentuan dan pengurusan Allah terhadap dirinya. Harus ridho. Apa yang terjadi? Ridho. Begitu terjadi sesuatu itu langsung kita ingat. Itu dari Allah. Harus saya ridho. Terlintas. Oh, ini kayaknya bukan. Ini dari fulan, dari fulan. Enggak, anda enggak mau. Ini dari Allah. Nah, itu. Itu maksudnya. Ridho dengan ikhtiarnya. Wabimurri qada'ihi. Bahkan dengan pahitnya ketentuannya. Kita ditentukan tanpa orang tua. Kita ditentukan enggak punya uang. Kita ditentukan dalam keadaan sakit. Kita ditentukan dalam keadaan terhina. Nah, kita ridho. Nah, itu gak mungkin kalau kita gak melawan hati, gak melawan hawa nafsu, gak mungkin. Karena hawa nafsu itu selalu, dia itu fungsinya, mobilitasnya itu adalah senang dengan yang disenangi, benci dengan yang dibenci. Sedangkan hawa nafsu itu selalu senang kepada yang enak-enak, itu hawa nafsu. Dan selalu kontra dengan yang tidak-tidak enak. Tidur, mudah. Walaupun kadang-kadang dalam pengajian juga tidur. Nah, itu adalah orang yang gagal mujahadahnya. Mujahadah, enggak mau tidur. Allah menyaksikan. Allah membagikan rahmat dan sakinah. Enggak mau tidur, enggak mau mujahadah. Nah, itu mujahadah itu artinya. Nah, tapi, hawa nafsu menghadapi situasi tidur itu sangat senang. Buktinya, begitu kita letakkan kepala kita di bantal, cepat lelap. Atau kepada makanan, apalagi yang enak-enak, minuman, apalagi yang enak-enak, pasti kita tidak akan sulit, tanpa mujahadah pun juga bisa gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi gak mungkin kita akan menjadi seseorang yang mempunyai sifat ridho dan taslim dengan segala ketentuannya kecuali kalau kita bermujahadah. Oleh karenanya makam mujahadah itu adalah makam yang sangat tinggi. Sampai-sampai Allah memberikan sebuah pahala terhadap orang yang melakukannya dengan pahala yang begitu melimpah dan banyak. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ. Nah, bukan hanya satu jalan kemuliaan yang Allah berikan. Bukan hanya satu jalan kemuliaan yang Allah buka, tapi puluhan jalan, bahkan ratusan jalan, bahkan ribuan jalan. Tanpa terasa satu demi satu pintu itu akan kita rasakan membahagiakan semuanya. Kenapa? Mujahadah kita. Jadi kita mujahadah. Kita harus mujahadah bahwasanya diri kita itu adalah orang yang memang tidak sempurna. Harus terima. Nah, gitu. Kalau kita direndahkan orang, ya harus terima. Karena memang kita rendah. Tapi kalau kita dihormati, dimuliakan orang, maka jangan langsung terima. Tapi kita harus sudon. Jangan-jangan orang itu tertipu dengan ana. Sesungguhnya bukan ana yang mulia, tapi dia yang mulia. Karena keahlaknya yang luar biasa itulah yang memuliakan aku. Coba dia tahu dengan hakikatku yang sebenarnya, dia tidak akan memuliakan aku. Nah, itu. Jadi kita lawan. Sudon kepada diri kita, nafsu kita itu yang selalu ammarah bisu atau lawamah itu. Harus seperti itu. Nah, dengan begitu, sedikit demi sedikit kita akan terbiasa. Ketika kita sudah terbiasa, akan menjadi sebuah tabiat. Ketika sudah sampai kepada derajat tabiat kita semacam itu, jadilah kita seseorang yang mendapatkan nafsun mutmainnah. Kalau sudah sampai kepada nafsun mutmainnah, kita sudah sampai derajat wilayah. Nikmat sudah. Ada susah? Tidak ada susah. Itulah maksud. Ala inna awliya Allahi la khawfun. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim. Jadi itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang manusia, diusahakan, direncanakan, di planning, walaupun yang memberikan itu adalah Allah. Tapi harus ada usaha dulu. Mondok dulu. Enggak ada masuk di pendidikan umum langsung jadi wali. Dari mana cara jadi walinya? Jadi harus ada prosesnya. Mau jadi presiden ada prosesnya. Mau jadi seorang yang soleh ada prosesnya. Mau jadi seorang wali juga harus ada prosesnya. Kemudian berusaha untuk tidak sambatan sama sekali dengan segala ketentuannya yang tidak baik. Datang kepada seseorang ingin bersyukur, ingin berterima kasih, ingin memberikan hadiah, ingin menyenangkannya, maksudnya, tujuan utamanya, enggak taunya dibalik kita dihina, kita dicaci, kita dimaki dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Mujahadah. Gimana cara mujahadahnya? Mujahadahnya kita lihat. Ketika kita tertimpa dengan semacam itu, kita lihat. Jangan lihat diri kita. Lihat siapa? Lihat teorinya. Lihat orang-orang yang pernah melaksanakan teori itu. Dan lihat tauladan kita. Faham? Teorinya gimana? Ingat. Pahit itu kan cuma sebentar. Habis pahit pasti manis. Obat itu kan pahit. Setelah kita minum obat, kita akan dapat kesembuhan. Karena apa? Karena obat yang pahit itu. Faham? Seseorang itu tidak mungkin akan dapat uang yang banyak kecuali dengan kerja. Tambah berat kerjanya, tambah banyak uangnya. Begitu pula. Ketika seseorang itu ingin mendapatkan kemuliaan, ya harus dengan usaha. Dengan berusaha. Dengan jid. Dengan tashmir. Baru dia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkannya itu. Oleh karenanya teorinya apa? Itu teorinya. Kemudian, orang yang sudah menerapkannya bagaimana? Kita lihat banyak ceritanya itu. Lihat bagaimana mereka para aulia, mereka bermujahadah ketika mereka itu sebelum sampai kepada maqam salah, maqam ulama, maqam aulia. Setelah mereka mujahadah baru sampai. Lihat bagaimana Abu Yazid Al-Bustami, dia mengatakan, aku bermujahadah untuk mendapatkan kenikmatan di dalam sholatku selama 20 tahun lamanya. Baru setelah itu aku merasakan nikmat. 20 tahun mujahadah. Kita kan enggak mujahadah. Kita sholat, kenapa sholat? Ya wajib, supaya kita itu lepas daripada kewajiban. Itu tidak ada niat, ya Allah, anak pengen merasakan nikmatnya sholat itu. Saya ingin mendapatkan sholat itu seperti yang dikatakan Nabi SAW, as-sholatu mi'rajul mu'minah. Itu kan luar biasa. Tapi orientasi ke sana itu enggak ada. Kenapa? Enggak ada keinginan mujahadah, atau enggak tahu mujahadah itu apa, atau enggak tahu prosesnya mujahadah itu bagaimana, enggak paham. Baca. Jangan cuma beli kitab, tapi baca. Baca, dibaca, kemudian dibandingkan kepada dirinya. Aku bisa enggak sih menerapkan teori ini? Coba gitu. Baru kita akan menanjak terus, naik terus sampai berhasil. Tapi kalau kita cuma baca saja, enggak paham. Jadi baca ini diresapi, belajar itu diresapi, dimaknai. Jangan cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi masih mending daripada yang tidur. Tidur sama sekali enggak masuk gitu loh. Ngerti gak? Jangan jadi orang tidur. jangan jadi orang gafil. Orang gafil itu masuk kanan, keluar kiri. Orang tidur, enggak sama sekali enggak masuk. Ah, itu. Jadilah orang yang ketiga. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan apa? An-nasu kulluhum halka. Semua manusia binasa. Mau enggak mau, kalau dia enggak mujahadah, kalau dia enggak berusaha, pasti binasa. Apa artinya binasa? Sengsara. Apa artinya sengsara? Tidak senang hidupnya. Tahu kan arti tidak senang hidupnya? Dia selalu akan berada terperosok, terjerumus ke dalam himpitan, kefakiran, masalah, dan lain sebagainya. Penyakit. Nah, itu semua sebabnya kita. Makanya kan katakan selalu, masalah itu tidak mungkin ada kecuali karena pembuat masalahnya ada. Nggak ada masalah kecuali ada yang buat masalah. Saya selalu contohkan orang tidur itu adalah orang yang tidak pernah berbuat masalah. Kenapa? Karena dia tidak berbuat masalah. Orang tidur itu dia nggak paham, dia nggak sadar. Yang membuat masalah itu adalah orang yang sadar, bukan orang yang tidur. Orang ngigo dipermasalahkan, masa dia itu ngigo-ngigo begini? Ya namanya juga orang tidur. Aduh. Masa dia itu semalam itu waktu tidur ngentut? Ya namanya juga orang tidur. Aduh. Nggak jadi masalah. Masalah pun yang dilakukan oleh seorang yang tidur nggak jadi masalah. Nah, jadi ternyata bahwa masalah itu kita yang buat. Nah, fam. Itu Nabi SAW mengatakan, An-nasu kullum halka. Kecuali apa? Illal ulama. Kenapa ulama itu termasuk yang selamat? Tahu teorinya. Tuh. Tahu teorinya. Fam. Nah, itu yang pertama. Wal ulama kulluhum halka. Ulama pun bisa binasa. Illal amilun. Nah, bukan cuma teori diketahui, tapi harus diamalkan. Nah, ulama yang amil itu beda dengan ulama yang tidak amil. Ulama yang amil inilah yang dikatakan di dalam Zubat, fa'mal walau bil usri kazakati takhruj binuril ilmi min dulmati. Jadi kita amalkan, man amila bima alim allamallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan dengan ilmu yang telah dia ketahui, maka dia akan mendapatkan suatu ilmu yang belum dia ketahui. Nah, jadi banyak hal yang kita dapatkan dengan kita praktek. Harus praktek dulu. Jangan cuma tahu teori sebagai ulama, tapi tidak praktek. Tapi setelah kita tahu teorinya, kita praktekkan. Itu. An-nasu kullum halka illal alimun. Wal alimun kullum halka illal amilun. Nah, kemudian. Wal amilun kullum halka illal mukhlisun. Nah, jadi bukan cuma diterapkan saja, tapi kita melihat orang yang dahulu. Lihat orang dahulu, Rasulullah bagaimana, para sahabat Nabi bagaimana. Pernahkah ada Nabi SAW dalam keadaan keraguan dalam terkait dengan rezeki? Pernahkah Nabi SAW itu sambatan? Pernahkah Nabi SAW itu lari dari tanggung jawab? Enggak pernah. Nabi SAW itu selalu bertanggung jawab. Bahkan pernah Nabi SAW itu suatu waktu berjanji dengan seorang pemuda sebelum dia itu diangkat menjadi seorang Nabi, kira-kira umurnya 35-37 tahun. Nah, di saat itu dia berjanji untuk bertemu di suatu tempat. Ketika dia bertemu di suatu tempat itulah, ternyata dia tunggu gak datang-datang. Apakah Nabi Muhammad kemudian pulang ke rumahnya? Takut. Waktu dia pulang ke rumahnya, si pemuda datang. Dia gak mau meninggalkan tempat itu sampai 3 hari 3 malam lamanya. Ini loh mengamalkan. Setelah mengamalkan, kita lihat bagaimana Nabi Muhammad. Lihat bagaimana si Abu Bakar Siddiq. Siapa Abu Bakar Siddiq itu? Adalah seseorang yang setelah dia itu diangkat menjadi seorang khalifah, maka hari kedua dia diangkat, dia langsung jualan di pasar. Ketemu sama si Umar bin Khattab, ditegur. Beliau Abu Bakar, kamu sekarang sudah sibuk dengan mengurusi umat muslim. Bagaimana engkau itu sampai masih ada kesempatan berjualan? Maka ditegur semacam itu enggak marah. Karena apa? Dia pemimpin yang merasa rendah. Merasa tawadu. Dialah yang pernah berkata, andai kata Abu Bakar ini tidak pernah ada. Andai kata Abu Bakar ini bagaikan seekor kambing yang digemukkan oleh yang mempunyainya. Setelah gemuk, disembelihnya. Setelah disembelih, dimakan dagingnya. Setelah dimakan dagingnya, jadi kotoran. Andai kata saya Abu Bakar itu seperti itu. Nah, ini seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Dia takut apa yang terjadi, apa yang dilakukan. Sehingga dia katakan pada Umar bin Khattab, walaupun ditegur oleh bawahannya, dia terima. Dan dia mengatakan, ya Umar, aku ini punya keluarga, dari mana mereka makan kalau aku tidak bekerja? Maka kemudian Syekh Umar mengatakan, kamu kebutuhanmu berapa setiap harinya kamu ambil dari Baitul Mal. Karena kamu lebih sibuk dengan sesuatu yang lebih wajib daripada kewajibanmu itu. Nah, baik kalau begitu, tapi lihat apa yang terjadi. Ketika beliau itu dalam keadaan sakaratul maut, maka dia berpesan kepada putri tercintanya dan tercintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah, waskanana wa iyyaha fasihal jinan ya Hannan ya Mannan. Di mana beliau mengatakan? Hitung coba. Selama 2 tahun 6 bulan sekian aku menjabat sebagai khalifah, berapa yang aku ambil dari Baitul Mal? Hitung. Dan semuanya kembalikan lagi Baitul Mal. Jual asetku, ambil hartaku, kemudian tutupilah, kembalikan semua ke Baitul Mal. Itu di dapur itu ada panci, ada ini, ada itu, semuanya kembalikan ke Baitul Mal. Itu milik Baitul Mal, milik kaum muslimin. Coba lihat seorang khalifah semacam itu. Kenapa dia demikian? Ah, karena dia itu mengamalkan dengan ilmunya. Kenapa dia itu mengamalkan dari ilmunya? Karena dia itu meneladani sebuah tauladan yang sempurna, yang oleh khaliknya diciptakan oleh Allah Ta'ala dan diperintahkan untuk kita menirunya. Siapa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu adalah tauladan. Ah, itu. Ini yang ketiga. Illal muhlisun. Itu maksudnya. Lihat Syekh Umar bin Khattab. Syekh Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi seorang pejabat, maka dia itu enggak pernah tidur dengan meletakkan kepalanya di atas bantal, enggak pernah. Tapi semua tidurnya itu terlelap. Semuanya itu ketiduran. Jadi dia itu lagi duduk ketiduran, enggak ada berbaring sengaja gitu, enggak. Apa yang dikatakan olehnya? Kalau aku tidur di malam hari, maka aku telah mengkhianati dan mengurangi bagianku daripada Allah. Tapi kalau aku tidur di siang hari, berarti aku telah mengkhianati masyarakatku. Enggak siang, enggak malam, enggak tidur. Tapi tidurnya itu ketiduran aja. Nah, kenapa? Sebagai bentuk tanggung jawabnya. Kalau seumpama, kata Syekh Umar bin Khattab, ada seseorang yang mengendarai kudanya, lalu dia itu terprosok, sehingga jatuh. Karena jalannya itu lobang dan sebagainya, maka pasti aku akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya itu. Dia mengamalkan, dia ada teorinya ada. Lalu dia mengamalkan. Setelah dia mengamalkan, dia ingat terus bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dia itu menjadi seorang sahabat yang paling tahu, yang paling pintar, yang paling warok, yang paling bertakwa di antara para sahabat yang lainnya. Dia meniru. Sehingga ketika dia itu menerima panci-panci itu, dia menerima uang yang telah digunakannya selama hidupnya sebagai seorang khalifah, maka Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Abu Bakar, laqad ad'abtani." Kamu itu telah membuat aku lebih capek, lebih letih. Kenapa? Dia enggak mau. Sampai kalah kepada Syekh Abu Bakar Siddiq, dia akan bersaing terus. Sampai mati dia akan bersaing. Dia akan menjadi yang lebih baik dari Syekh Abu Bakar Siddiq. Walaupun ternyata Syekh Abu Bakar Siddiq lebih afdal dan lebih baik daripada Syekh Umar bin Khattab. Nah, jadi yang semacam itu kenapa terjadi? Melihat kepada orang. Nah, itu artinya teori bukan cuma teori, tapi diamalkan. Diamalkan bukan cuma diamalkan, tapi melihat kepada tauladan. Itu artinya Nabi SAW mengatakan, ilal muhlisun. Wal muhlisuna ala khatarin azim. Jadi orang yang mukhlis itu pun, yang meneladani, yang sudah punya teori, yang sudah mengamalkan, yang sudah meniru pun, itu masih dalam keadaan bahaya. Kenapa? Siapa yang ngasih teori? Siapa yang ngasih teori? Allah. Siapa yang memberikan lintasan dalam hati kita, taufik dan hidayahnya, sehingga kita mau melaksanakan teori itu? Siapa? Kenapa bukan semuanya dikasih taufik? Sehingga semuanya muslim. Semuanya bertakwa. Kenapa tidak? Kok kita alhamdulillah kita yang muslim, kita yang bertakwa, kita yang mau belajar di pondok ini, kita mau betah di pondok ini. Siapa yang memberikan itu semuanya? Allah. Kemudian siapa yang melintaskan dalam hati kita untuk kita melihat kepada Nabi Muhammad, melihat kepada sahabat Nabi, melihat kepada para tabi'in, melihat kepada para ulama. Siapa yang melintaskan itu semuanya? Sehingga kalau kita mengatakan, bukan, itu usaha saya, itu karena teori yang saya punya, itu karena mutola'ah saya, itu karena kekuatan saya, energi saya yang saya kerahkan semuanya untuk meraih ridha Allah. Nah, itu berarti ujub. La hawla wa la quwata illa. Itu maksudnya Nabi Muhammad katakan, wal muhlisuna ala khatarin azim. Mereka itu juga dalam keadaan bahaya besar. Kalau artinya salah sedikit saja, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, inna gulubal imad baina asabi baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Jadi hati-hati hamba ini semuanya ini, semuanya itu berada di antara dua jari jemarinya Allah. In asa'a agama wa in asa'a azaga. Kalau Allah berkehendak, Allah akan jadikan dia istiqomah. Kalau Allah enggak berkehendak, Allah akan jadikan dia itu menjadi seorang yang zalim, seorang yang khianat, seorang yang menghinakan agama dan sebagainya. Kita merasa heran, kok bisa ya ada seorang ulama yang tenar tapi dia itu membela orang kafir? Kok bisa ulama yang dia itu mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu tidak pernah dinista dengan perkataannya itu? Kok bisa ya, jangan bilang kok bisa, Allah yang berkehendak. Alhamdulillah kita bukan seperti dia. Yang dia itu jangan ditiru. Tapi yang ditiru itu adalah ulama yang membela Quran. Ulama yang ada ghirah dalam hatinya. Ulama yang bukan mata duitan. Ulama yang berani beramal. Ulama yang berani berjihad. Ulama yang tidak takut mati. Ulama yang tidak takut kehilangan jabatan. Ulama yang tidak pernah mengharapkan pada manusia. Yang diharapkan hanya ridha Allah dan Rasulnya. Nah, itu ulama itu yang kita tiru. Tapi jangan kita sukdon kepada ulama yang seperti itu. Kenapa? Bisa jadi dia itu merupakan cobaan Allah untuk umat. Sukdon apa tidak? Sukdon apa tidak? Kita harus jaga gitu. Setiap waktu, setiap saat itu enggak pernah lihat orang dalam keadaan tidak baik, tapi semuanya baik. Kalau ada yang tidak baik, kita husnudzon. Lihat bagaimana Habibullah Haddad husnudzonnya. Beliau itu adalah tauladan kita. Orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Karena beliau ketika sakarat, beliau mengatakan, aku terlintas berbuat makruh pun tidak pernah. Apalagi berbuat haram. Terlintas berbuat makruh itu tidak pernah. Berarti apa? Tidak pernah berbuat makruh. Ketika dia ucapkan dalam keadaan menangis, dalam keadaan dia merasa bahwasanya dia belum bermaksimal di dalam menggunakan waktu dan hidupnya. Nah, itu beliau mengatakan demikian. Demi Allah. Ini adalah sebuah ungkapan daripada teori yang ada di dalam hatinya. Demi Allah, kalau sebab aku melihat ada seseorang yang berzina di depan mataku, lalu dia hilang dari pandangan mataku, kemudian aku melihatnya lagi, demi Allah, aku akan berkeyakinan bahwasanya dia itu ada salah satu daripada wali-wali Allah. Nah, coba. Apalagi yang seperti itu. Ini lihat. Kenapa demikian? Karena teori sudah ada. Pengamalan sudah ada. Melihat kepada orang-orang yang diteladaninya, dia mempunyai figur. Jadi kita harus punya tiga itu. Yang pertama kita harus punya teori. Belajar di pondok, teori itu banyak. Gak cukup setahun, dua tahun. Tapi terus, kita banyak perbanyak teori. Karena apa? Teori untuk menghadapi banyak hal yang akan kita hadapi ke depan itu. Kemudian, kita mengamalkannya. Jadi pengamalan, praktek kita butuh. Gak cukup cuma tahu, tapi kita harus praktekannya. Yang ketiga, kita harus mempunyai sebuah profil yang kita jadikan sebuah idola. Kita teladani semuanya. Dan profil itu yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Jadikan semua amal ibadah kita, jadikan semua pekerjaan kita, tindakan kita, ucapan kita semuanya terkoreksi dengan pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau ngapain? Lihat bagaimana Nabi Muhammad. Kita mau bertindak, kita lihat bagaimana tindakan Nabi Muhammad. Kita mau berucap, kita lihat bagaimana ucapan Nabi Muhammad. Kita mau bertindak, berucap, melintaskan sesuatu, bagaimana menurut Nabi Muhammad. Aja semua, Nabi Muhammad. Nah, dan begitu, dengan tiga hal ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Yang berarti kita itu benar-benar ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala untuk kita semuanya. Baik ketentuan yang baik, juga ketentuan yang tidak baik, semua kita akan menerimanya dengan lapang dada. Karena pekerjaan seorang hamba itu hanya menjalani saja dan menerima dengan seluas-luasnya, selapang-lapangnya. Enggak ada yang namanya itu pengingkaran, tidak ada penentangan, enggak ada. Harus terima. Terima, pasti ada baiknya ya Rob. Yang enggak baik, pasti ada baiknya ya Rob. Pasti, karena apa? Allah arhamur rahimin. Allah lebih tahu dengan apa yang ditentukan. Dan apa yang ditentukan itu yang terbaik untuk kita. Belajar untuk menjalaninya, belajar untuk meresapinya, belajar untuk meneladani mereka yang sudah pernah menerapkannya, dan begitu insyaallah kita menjadi orang pilihannya. Ala hadzihi ya kunyatun shaliha wa la mana sallallahu al-fatiha. Ya Rabbana tarafna.